tiada daranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada daranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum.